Ya, 90,2 Serambi FM. Saudara, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 90,2 Serambi FM. Dan Anda masih bersama dengan saya, Eka Nataya. Kali ini Anda sedang mendengarkan Ruang Inspirasi untuk edisi hari ini di hari Sabtu 31 Agustus 2019. Dan seperti yang saya informasikan tadi, Saudara Lun, hari ini kita punya tema lanjutan dari tema sebelumnya. Nah, buat Anda yang sudah mengikuti tema sebelumnya itu, kita mempunyai tema itu belajar bergaya penjajah. Dan tema kali ini lanjutannya adalah belajar menjadi terpelajar. Untuk pembahasan hari ini juga kita masih bersama dengan A.A. Amrul Amin nih, yang juga masih setia untuk memberikan motivasinya kepada kita dan juga berbagi inspirasi bersama dengan kita hari ini, Saudara Lun ya. Dan untuk Ruang Inspirasi hari ini juga masih sama seperti sebelumnya, didukung oleh I Live Smart, Lembaga Training Motivasi I Live Smart Training, Outbound dan Panahan Berkarakter. Dan A.A. Amin selaku trainer dan juga coach I Live Smart hadir di sini untuk berbagi bersama dengan kita. Sekali lagi dengan tema kita, belajar menjadi terpelajar. Nanti juga buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan bisa masuk ke line telepon kami di 0651-637172 atau di 0811-689020. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui streaming kami di www.serambifm.com. Baik, Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, A, hari ini kabarnya bagaimana, A? Mungkin bisa A turunkan aja sedikit. Gimana okay. Nyamannya, A? Okay. Ya. Alhamdulillah. Iya, kabarnya hari ini, A, sehat? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillah. Sabtu hari ini ya. Sabtu. Ini ya. Semakin menarik karena di minggu lalu juga pembahasan kita itu menarik dan sempat yang aduh ini cuman sebentar gitu ya. Yeah. Alhamdulillah ini A'ak mau melanjutkan lagi. Siap. Di hari ini, Saudara Lun, dengan temanya itu adalah belajar menjadi terpelajar. Ini kaitannya dengan yang lalu, ini pasti buat Anda yang sudah mendengar ini pasti juga mau tahu kelanjutannya seperti apa, sekarang waktunya. Baik, A, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu mengenai tema kita hari ini kepada Saudara Lun yang juga sekarang sedang mendengarkan. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kenapa kita terus melanjutkan membahas tentang belajar ini? Karena ini adalah proses awal bagaimana kita memahami nantinya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jadi kalau prosesnya tidak kita ketahui bagaimana, tentulah nanti dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam setiap masalah kita, pasti ada unsur-unsur yang sangat mengecewakan atau yang tidak siap untuk diterima. Karena prosesnya harus benar dulu. Makanya untuk itu, pada Ruang Inspirasi hari ini kita akan terus berjenjang nantinya. Nanti kita akan masuk pada solusi-solusi yang modern, apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di saat ini. Sangat mudah menyelesaikannya. Saat kita sudah punya kerangka berpikir, kerangka belajar, memahami sesuatu, sehingga kita bisa memunculkan satu solusi. Dan ternyata solusi itu begitu dekat, seperti yang Allah bilang, Inna nasrallahil karim. Allah itu sungguh dekat. Dan ternyata Allah memang berikan kedekatan itu untuk menyelesaikan masalah kita. Lalu apa yang jauh dari kita? Kita tidak belajar dengan benar bagaimana cara menyelesaikan solusi kita dengan benar, dengan menyiapkan kerangkanya yang seperti yang Allah mau. Mari begitu dia. Jadi hari ini kita sedikit lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah tahu bahwa hampir mekanisme pendidikan kita ini mempunyai hasil titik akhir zero. Tidak mempunyai nilai apapun kecuali hanya pada kertas dan angka-angka. Nah, dan nilai angka-angka dan kertas ini pun pada waktunya nanti tidak bernilai seperti apapun, akan menjadi kertas usang yang tidak mempunyai satu alat ukur apapun. Dan itu sudah terjadi pada diri kita. Rapor SD kita sekarang sudah terbengkalai. Mati-matian 6 tahun kita ke sekolah, setiap hari kita belajar. Habis itu SMP, SMA sudah terbengkalai, tidak berlaku lagi. Ya, artinya itu tinggal kenangan saja. Jadi apa yang menciptakan proses belajar ini sehingga dia mempunyai nilai value tambah ke depan terus? Nah, tidak akan usang, tidak akan hilang. Nah, ini yang harus kita proseskan, memahami untuk belajar yang sebenarnya. Nah, belajar menjadi terpelajar. Kenapa harus terpelajar? Karena menurut asumsi analisis kita ya, sesungguhnya titel tertinggi itu bukan pada doktor, profesor, dan lain-lain sebagainya. Justru pada titel terpelajar. Ini titel tertinggi menurut kita gitu ya. Nanti kita akan bedah lah, kenapa harus terpelajar yang tertinggi. Ya, karena yang pertama itu ada orang yang terpelajar ya. Orang yang belajar itu harusnya menjadi terpelajar. Kenapa bisa jadi terpelajar? Ada tiga komponen utama. Pertama, komponennya adalah perubahan dalam belajar. Komponen perubahan dalam belajar ini ya meliputi tiga hal lagi gitu ya. Jadi belajar harus dirubah komponennya sehingga komponennya bisa memenuhi kekuatan untuk menjadi seorang pelajar. Pertama, fungsi atau komponen perubahan dalam belajar itu adalah difahami. Memahami kekurangan diri lalu memperbaiki dan menjalankan dengan benar. Nah, ini dia. Jadi komponen belajar itu pertama bukan untuk pintar, tapi untuk memahami kekurangan kita. Nah, ini harus diberikan dalam setiap ruang. Bahwa kita belajar itu untuk mengetahui kekurangan kita, lalu diperbaiki, lalu dijalankan dengan yang benar. Nah, hari ini apa konsepsi orang tua, guru, semua orang mengatakan konsepsi belajarnya adalah kepintaran, bukan merubah diri. Ya. Pintar, kenapa ada kata pintar? Karena ada pembandingnya. Apa pembanding pintar? Bodoh. Jangan ragu-ragu lah ya. Jadi, kenapa? Berarti kita sudah melabelisasikan kepada seorang anak. Jika di ranking 1, 2, 3 itu pintar, ranking 40 itu? Enggak pintar, bodoh. Enggak, jelas-jelas aja gitu kan. Nah, jadi ini yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita, sehingga tidak ada lagi orang yang berani untuk keluar daripada jas itu atau pemberian label tersebut. Ya. Alah, ranking 30 bodoh, selesai sudah. Padahal kita dalam konsep merubah diri masih. Iya. Bukan untuk mendapatkan titel. Nah, jadi harus kita pahami konsep pertama belajar adalah melihat, memahami kekurangan kita. Kita kurangnya itu di mana? Maka kita pelajari agar dia memenuhi kuota untuk diri kita biar survive. Yeah. Nah, begitu dia. Nah, yang pertama, memahami kekurangan diri lalu memperbaiki, lalu dijalankan dengan benar. Nah, kesalahan yang kedua saat ini apa? Dia sudah memahami kekurangan dia, lalu dia perbaiki. Tapi gak pernah dijalankan. Tapi kalau ada orang jalankan dengan prosesnya, didebat. Ya, diprotes. Sok benarlah. Sok inilah. Nah, ini. Jadi proses belajar ini supaya menjadikan hasilnya komponennya benar adalah yang pertama, melihat diri sendiri kekurangannya, lalu memperbaiki, lalu menjalankan dengan benar. Ini komponen awal. Agar belajar ini menjadi komponen yang benar. Yang kedua, belajar ini untuk memahami orang lain. Setelah kita memahami diri kita dengan segala kekurangan, maka kita dituntut untuk belajar memahami orang lain. Untuk apa belajar memahami? Kenapa kita ada kawan? Kenapa kita ada teman di sekolah? Ini untuk memahami. Di ruang-ruang kelas harus difahami bahwasannya kenapa mereka majemuk di sini. Ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang dari anak orang kaya, ada anak yang biasa. Kenapa? Untuk memahami kawannya. Setiap anak kalau memahami orang lain, tidak akan nanti terjadi perkelahian. Bully tidak akan. Karena kita sudah mengajarkan bahwasannya ini proses untuk memahami. Bagaimana proses memahami? Maka kita cari dengan cara-cara yang pendidikan-pendidikan karakter untuk bagaimana mereka menemukan memahami orang lain. Artinya begini, saya ingin mengatakan bahwasannya setiap orang yang dihadirkan sama kita itu bukan keinginan kita. Allah mengirimkan dia. Gak semua orang yang dikirimkan sama kita itu orang baik. Maka kita harus belajar untuk memahami orang lain. Konsep belajar adalah memahami orang berdiri sendiri, lalu memahami orang lain, sehingga kita punya kekuatan untuk menjalin keseimbangan, hubungan yang baik, siapapun orangnya. Pernah gak terpikir bagaimana Rasulullah menciptakan hubungan dengan tentara Romawi yang ditangkap? Dilayakkan dengan cara yang baik. Luar biasa. Ingat gak cerita bagaimana Rasulullah dihina oleh wanita tua Yahudi di ujung jalan? Diperlakukan dengan baik. Memahami. Rasulullah ini memahami lawannya, memahami temannya, dan tidak ada yang menyakiti. Begitu maksudnya, artinya kita perlu membuat processing belajar ini memahami orang lain. Nah, pada konteks belajar dan mengajar, siapa orang yang sudah punya ilmu duluan? Ya, guru. Ya. Siapa orang yang mempunyai perasaan yang lebih tinggi duluan? Guru, baik. Siapa yang mempunyai umur atau pengalaman yang lebih duluan? Guru. Sekarang yang harus memahami anak-anak, guru apa? Siswanya. Guru. Mm-mm. Jadi enggak baik kita mengatakan Anda itu harus pahami gurunya. Enggak bisa. Karena yang punya ilmu, yang punya karakter, yang punya pengalaman itu gurunya harus turun dia. Bagaimana menciptakan mereka itu nyaman dengan gurunya, memahami gurunya, memahami temannya. Ini proses belajar yang hari ini sudah mulai hilang dari kehidupan kita. Yeah. Nanti Anda boleh lihat bagaimana pendidikan-pendidikan karakter di luar sana. Ya, ada yang guru sebelum masuk kelasnya dia tahu nama anaknya, alamatnya, hobinya, lalu dia buat cas yang sendiri dengan anak-anaknya. Kenapa? Dia memahami karakter. Dia memahami, coba memahami anaknya. Dia tahu dia suka apa, hobinya apa. Sekarang guru sekarang kalau kita tanya nama anaknya nggak tahu, di kelas berapa, orang tuanya nggak tahu, tinggalnya nggak tahu, hobinya apa, masalahnya apa nggak tahu. Sementara di tempat lain satu orang guru tuh mampu memahami anaknya satu kelas, bahkan hampir semua sekolah. Ini masalahnya apa, karakternya apa, bagaimana kemampuannya, kekurangannya apa. Nah, ini maksudnya kita akan menjadi pembelajaran yang sangat kuat jika kita menjalankan konsep bahwasanya belajar ini adalah pertama sekali memahami kekurangan kita, yang kedua menerima siapa saja yang hadir di lingkungan kita, mengajari, memahami siapa saja yang hadir lingkungan kita, maka kita akan mudah sekali yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Belajar itu adalah memahami lingkungan sosial yang lebih majemuk lagi, ya, sehingga semakin membuat dan mantapkan diri menjadi hidup di mana saja. Nah, jadi hidupnya sebenarnya saat dia berada di Aceh, dia confident. Kenapa? Sosialnya sosial Aceh. Begitu dia berangkat ke daerah jiran Malaysia, sekolah dan sebagainya, dia sudah gak ada masalah lagi. Kenapa? Sosialnya. Ya, kita mohon maaf, di Aceh begitu keluar Medan, lepas. Karena pendidikannya, sosialnya gak kuat. Sampai Jakarta, ya, sudah ikut dengan gaya-gaya lu gue-gue, ya, karena sosialnya gak siap gitu. Terbawa, maaf ya, seangkatan saya dulu, ada beberapa orang, kita tembus beasiswa atau kuliah di luar, seangkatan saya dulu. Tapi alhamdulillah, tidak banyak yang jadi. Jadi, ini pengaruhnya luar biasa. Kenapa? Tidak dipersiapkan untuk memahami lingkungan sosial. Lingkungan sosial dengan majemuknya, dengan keadaannya, dengan permasalahannya. Dan mereka harus digiring untuk memilih yang baik. Ingat bahwa proses belajar adalah untuk mendapatkan yang terbaik tadi. Lalu dijalankan yang terbaiknya, yang baiknya dijalankan. Maka proses tiga komponen ini akan menjadi proses belajar yang mempunyai tujuan. Tujuannya adalah memperbaiki diri dia, ya, habis itu memperbaiki untuk menerima orang lain, lalu bagaimana berhubungan sosial dengan orang lain. Ini yang disebut dengan fazakir. Innama anta muzakir. Allah katakan, sampaikan yang benar. Kita ini cuma menyampaikan. Tapi kalau kita gak pernah menyampaikan, bagaimana mereka siap hidup dengan diri dengan kegagalan. Yeah, pagi betul. Hari, siang hari sudah dilabel dengan bodoh. Yeah. Baru kelas 6-5 SD sudah dilabel dengan gak mampu. Sudah dilabel dengan kekurangan lain-lain sebagainya. Dan ini akan menghancurkan proses belajar kita. Yeah. Lalu, kenapa harus terpelajar? Karena orang yang belajar itu, ya, harusnya dia mempunyai sikap, outputnya adalah karakter tadi, outputnya. Ya. Kenapa harus terpelajar? Kata ter itu dalam bahasa sastra itu disebut bahwa yang melebih-lebihkan. Ada orang baik, tapi ada orang yang terbaik. Terlebih dia. Iya. Ada perbandingan ya. Iya. Jadi ini di atasnya. Ada kualitasnya. Kalau jahit, mumtaz dia. Ada yang jahit, ya baik ya. Ada yang mumtaz, sangat baik ya, gitu. Jadi ada orang pelajar, ya, tapi ada orang yang terpelajar. Orang yang di atasnya orang yang belajar lagi. Dan dia gak butuh yang disebut dengan titel. Gak butuh, karena terlihat oleh karakternya. Jadi bagaimana mungkin ya, kita punya titel tinggi tapi bicara kita masih kasar. Iya, betul. Suka menghina. Itu sekarang banyak ya. Berarti kita tidak pernah belajar. Menjadi orang yang terpelajar. Kita belajar, tapi tidak menjadi terpelajar. Tidak terbaik berarti. Iya. Jahit, baik saja. Tapi kita harus menjadi, kenapa? Allah telah pilih kita menjadi khalifah yang terbaik. Di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan lainnya, ini manusia yang terbaik. Fi ahsani taqwim, yang terbaik, yang sebaik-baiknya bentuk. Iya. Luar biasa. Jadi kita harus jadikan orang yang terbaik. Jangan orang yang baik saja. Pilihannya enggak asik gitu. Iya, ya. Jadi nanti suatu saat kita akan muncul pilihan, ya. Mana Anda pilih? Orang yang menjadi pemimpin Anda, orang yang tidak sholat tapi baik, atau orang yang sholat tapi suka mencuri? Yang tidak sholat baik. Pilihannya itu ya. Padahal, iya kan, padahal masih pilihan. Iya, iya, harusnya ada pilihan terbaik lagi. Ada orang yang sholat terbaik. Oh iya, itu pasti terpilih itu. Tidak diciptakan choice-nya, tidak diciptakan suasananya, tidak diciptakan dimensinya, maka tidak punya pilihan. Hari ini kita nggak tahu bahwa terpelajar itu adalah pilihan terbaik. Yeah. Begitu, tidak disiapkan ruangnya. Dan ini akan menjadi terus kekurangan kita dalam dimensi belajar. Nah, kalau konsepsi, saya bilang bahwa konsepsi proses belajar ini akan menghasilkan konsepsi cara berpikir dan cara problem solving nantinya, apapun di masalah kita. Jadi ini akan terkait dengan semua rumusan permasalahan dalam hidup kita dan bagaimana cara kita menyelesaikan kehidupan kita. Ya. Yeah. Iya, baik. Itu saya penasaran nih, dan kita akan jeda dulu nih. Okay, ya. Tahan dulu ini. AA bersemangat sekali nih, bikin penasaran sedikit nih pendengar kita nih, AA ya. Dan buat Anda sudah lalu jangan penasaran nih kira-kira apa lanjutannya ya. Ini mengenai belajar menjadi pribadi yang baik juga ya. Anda bisa terus stay tune di sini di Ruang Inspirasi karena Ruang Inspirasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, 90,2 Serambi FM. Shadow, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan Ruang Inspirasi, masih bersama dengan saya Eka Naya dan juga masih bersama dengan AA Amirul Amin BA selaku trainer dan juga coach I Live Smart. Dan Ruang Inspirasi hari ini masih didukung oleh lembaga training motivasi I Live Smart, training outbound dan panahan berkarakter. Dan tadi AA juga sudah menjelaskan mengenai fungsi-fungsi komponen dalam belajar ya. Ini yang paling saya garis bawahi adalah untuk memahami diri sendiri, lalu memahami orang lain gitu ya. Terus juga bisa memahami lingkungan sosial yang endingnya itu adalah kita jadi bisa menerima apapun selama kita menjalani hidup seperti itu ya. Baik. Jadi ini balik ke yang ya inilah memang awal mula kita bisa menjadi pribadi yang baik seperti itu. Yes. Ya, A, ya. Ya. Ini mungkin gimana lagi lanjutnya? Nah, silakan. Jadi konsep komponen perubahan dalam belajar itu yang meliputi tiga hal tadi itu akan terlihat dia mempunyai value, nilai dalam karakter sehari-hari. Ya. Apa karakternya? Yang pertama, motivasi belajarnya akan tumbuh. Kenapa? Karena dia diajarkan untuk memperbaiki diri. Dia tidak peduli dengan orang yang sudah terperbaiki atau orang yang lebih hebat dari dia, karena urusannya adalah setiap orang belajar memperbaiki diri sendiri-sendiri. Binafsi, sendiri-sendiri dulu selesaikan. Baru setelah selesai diri dia, dia sudah paham satu ilmu, maka dia harus bisa menerima orang lain yang tidak bisa dan mengajarkannya. Dan luar biasa ternyata dari itu. Diri sendiri lah pokoknya ya. Iya, dari diri sendiri. Setelah dia mampu mengajarnya, maka dia akan ajak orang lain bersama dia bagaimana menerima orang lain dalam bentuk lubang sosial, kelas yang lain, ruang yang lain, sekolah yang lain, lingkungan tempat dia yang lain. Dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Dari titik ini saja kita bisa melihat bahwasanya progres belajar itu akan terlihat kuat pada keberhasilan karakter-karakter buildingnya. Nah, disitulah dia akan menjadi orang yang terpelajar. Nah, kita harus pisahkan dulu satu sugesti yang saya menurut saya ini negatif ya, tapi menurut orang ini sangat positif ya. Okay. Kita tidak mau berdebat kusir, kita ini hanya pada tataran definisi dan persepsi saja. Yeah. Menurut saya hampir semua sekolah, hampir semua guru, hampir semua orang tua itu menjadikan desain anaknya itu menjadi orang pintar. Betul tidak ya? Iya, betul. Iya, bernilai bagus. Asumsi kita pintar itu nilainya bagus, iya. Gitu ya. Dapat ponten 100, iya, PR, patuh. Padahal enggak bisa sekaligus loh ya. Ya, enggak bisa sekaligus deh. Enggak bisa dalam satu komponen pintar itu. Karena pintar itu punya pembanding. Pembanding. pembandingnya yang tadi, bodoh. Iya. Apakah begitu anak itu tidak mampu menjawab kali ini, bodoh, besok jadi pintar. Iya. Kan aneh tuh, berubah-berubah. Mm-mm. Nah, maka konsep ini harus kita rubah, sugesti ini. Apa jadi apa yang harus kita rubah? Menciptakan sugesti cerdas. Dan ini sudah mulai dipakai sekarang. Iya. Sekolah cerdas. Sekolah karakter cerdas. Mm-mm. Orang tidak sebenarnya, karena mendoktrin pintar ini sangat tidak baik menurut saya. Kenapa? Asumsi yang kita minta kepada anak hanya sekedar value. Dan tidak imbang, tidak berimbang antara punishment dan rewardnya. Perhatikan, sikap anak membuat PR, selesai, dia tidak pernah dapat reward. Tapi begitu dia tidak buat PR, dapat hukuman. Hukuman. Ini kan gak bagus. Hmm. Tidak seimbang, hmm. Tidak menciptakan ruang bagi mereka. Diapresiasikan sebuah pekerjaan. Nah, ini salah satu bagaimana kita menciptakan kecerdasan. Nah, hari ini kita gantilah, change. Kita tidak menciptakan manusia untuk pintar, tapi kita menciptakan manusia untuk cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena Nabi kita mempunyai sifat fatanah, cerdas. Cerdas. Iya. Tapi mungkin banyak orang yang juga masih belum paham definisi cerdas nih ya. Ya, jadi ini akan ujung-ujungnya jatuhnya ke pintar juga, ya. Nilai bagus juga gitu. Nah, nilai, kalau pintar itu cenderung kepada value tadi, perubahannya. Kalau grade-nya dia dapat nilai ranking 3, besok dia dapat ranking 1, maka dia pintar. Tapi menurut, coba seperti ini ya, kita asumsikan, kalau saya buat nilai antara pintar dengan cerdas, ya, satu nilai pelajaran, dia dapat nilainya bagus sekali. 9, 9, 9, 9. Tapi nilai akhlaknya 5, 4, 4, 4. Dengan seorang anak, nilai matematik sainsnya 5, 6, 5, 6. Tapi nilai akhlaknya 9, 9, 9, 9. Mau pilih mana yang ranking 1 menurut? Kalau yang udah-udah mungkin yang nilai sebelah, yang nilainya matematikanya tinggi, ya, yang lain itu tinggi. Pintar. Iya, pintar. Ini cerdas. Iya. Yang kemudian hari nanti akan lebih maksimal yang mana kira-kira? Yang cerdas pastinya. Cerdas pastinya. Iya. Artinya kita tidak bisa memvonis. Jadi artinya bisa jadi dia lemah dalam nilai itu, tapi dia mempunyai power di tempat lain. Dan setiap orang harus cerdas mendidik ini. Bukan pintar mendidik ini, tapi harus cerdas mendidik. Melihat peluang ini. Karena setiap anak itu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Walaupun dia dilahirkan dari rahim yang sama, punya kemampuan yang berbeda-beda, cara pola pikir yang berbeda-beda, cara pemahaman yang berbeda-beda. Maka kita harus cerdas mengelola ini. Kalau kita tidak cerdas mengelola ini, kita kasih satu rule saja, ya, untuk semua anak. Di kelas itu ada 25 anak, mungkin gak ranking 1 semua? Iya. Mungkin kalau dia, mereka semua. Tapi tetap ada 1 sampai 25, walaupun nilainya iya, beda-beda. Beda-beda. Mm-mm. Atau nilainya sama. Apa alat ukur menjadi ranking 1 itu tersebut? Menjadi pintar. Iya, betul. Kalau nilai lagi kan? Nilai lagi, iya. Kalau nilainya sama semua, yang membuatnya apa? Ini nilai anak satu kelas itu 25 orang, nilainya sama 103 semua. Yang membuat dia ranking 1, 2, 3 siapa? Like and dislike. Oh ya, ini udah subjektif ya. Subjektif. Dan ini tidak membuat orang cerdas. Iya, iya. Nah, tapi kalau ada satu kolom lagi penilaiannya adalah tentang karakter. Iya. Yang menilaikan bahwa dia bisa untuk mendapatkan ini. Iya. Ya, maka ini adalah pendidikan yang sebaiknya. Jadi ada satu kolom lagi, kolom yang harus diperhitungkan kuat. Dia bisa nilai 9 semua di mata pelajaran, tapi kalau akhlaknya down, maka dia enggak bisa mendapatkan nilai untuk mendapatkan kecerdasan atau kepintaran itu. Maka kecerdasan aktualisasinya adalah nanti akan mendapatkan semuanya. Kepintaran, keteduhan, tawaduan, kesabaran, itu akan dalam di kecerdasan. Orang cerdas itu berbeda dengan orang pintar. Orang pintar selalu ingin melihat, diperhatikan kualitasnya. Ini orang pintar. Orang cerdas, dia tidak akan menampilkan kepintarannya. Karena cukup orang lain yang mengangkatnya. Saya kenal dia, dan dia itu luar biasa. Oh, iya. Itu orang cerdas. Tapi orang pintar, dia akan terus bicara untuk supaya orang lain tahu bahwa dia itu pintar. Ini bahaya ya? Bahaya. Beda. Maksudnya agak tipis juga ini perbedaannya, iya, gitu ya. Sama-sama, mungkin sama-sama punya kualitas yang bagus gitu ya. Tapi lihatlah setelah 1400 tahun, seorang penulis dari dunia barat mengatakan, ada orang yang paling berpengaruh di dunia, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor satunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Masih ya. Kecerdasannya luar biasa. Bukan dia mengatakan saya ini adalah orang nomor satu, tapi orang lain akan mengakui dia dengan kecerdasannya. Host kita ini nggak perlu mengatakan saya ini host terbaik. Enggak. Orang lain akan mengakui hostnya itu memang yang terbaik. Ini kecerdasan. Dia tidak punya, dia tidak perlu menciptakan ruang untuk membela diri, karena orang lain akan membela dia. Dia tidak perlu menciptakan ruang untuk mengaplikasikan diri menjadi orang terhebat, terkenal, karena orang lain akan memberikan kesempatan itu. Karena tahu dia ini bisa. Iya, kadang-kadang kita suka yang apa tadi kayak bilang kayak tanpa sadar yang supaya mendapat pengakuan, jadi akhirnya suka yang menampakkan gitu ya. Akhirnya terlihat, mohon maaf ya, terlihat agak overacting. Iya. Overacting penyakit kejiwaan. Overacting ini kejiwaan ya, benar. Dia tidak mendapat panggung, tidak dapat perhatian, maka dia dalam sindrom itu dapat attention pathology syndrome, kegangguan jiwa. Kejiwaan kekurangan perhatian, makanya dalam satu tempat ramai dia terlalu aktif, over. Ini kejiwaan ini. Maka ini attention pathology syndrome ini tidak banyak orang ketahui, tapi kita bisa lihat dari karakter-karakter dia berada di tempat umum. Selalu pengen dominan. Dominan, yes, right. Sementara orang yang sudah berilmu itu dia lebih tawadu, lebih tenang, dan tidak memperlihatkan. Lihatlah orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Tidak pernah kita tahu. Ternyata dia punya keilmuan yang luar biasa. Dia duduknya lebih santai, lebih ke pinggir. Disuruh maju, janganlah saya. Begitu tawadunya dengan ilmunya. Tapi ada orang yang baru belajar karate sabuk putih, semua orang ditantangin, benar nggak sih? Tapi yang sudah sabuk hitam, tenang, santai, jangan, dia mengalah. Perbedaan orang berkualitas ilmu dengan pintar, dengan cerdas tadi di situ dia. Nah, jadi kita harus melihatkan, memperbaiki konsepsi sugesti ini, menciptakan sekolah, menciptakan peradaban pendidikan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cerdas yang berkarakter, karakter benar, dia bisa jadi apa saja. Ya. Dan hampir semua pembelajaran kita hari ini tidak linear, tidak linear. Karena yang kita acukan adalah kepintaran tadi, bukan kecerdasan. Yeah. Namanya cerdas itu bisa segala hal. Namanya pintar bisa satu hal. Ya. Iya. Betul-betul. Betul ya. Okay. Ini kadang-kadang, iya betul-betul. Ya, kalau cerdas itu bisa kemana aja gitu ya. Bisa, okay. Ya. Yang pintar bisa itu satu hal. Cuma satu saja. Nah, kita sekolah, SD, SMP, SMA, SMA punya jurusan. Jurusan apa kira-kira? Ada IPA, ada IPS. Ya. Lalu setelah IPA dibenteng, diasumsikan kita akan menjadi seorang design science. Ya, orang sainer, orang yang membuat suatu penelitian dan sebagainya. Ternyata kuliahnya pertanian. Ya. Ya, sen juga sih ya. Tapi begitu kerjanya di perbankan. Ini enggak linear banget. Apa yang terjadi dengan pendidikan kita? Dan ini banyak sekali terjadi. Bukan hanya di situ saja, banyak sekali yang terjadi keluar apa? Padahal kalau kita bisa buka lebih lebar kecerdasan dia, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan posisi dia, kerja dia, dia belajar di mana, tidak ada masalah. Karena setiap orang belajar itu mempunyai kemauan untuk merubah diri, memahami orang lain, dan mampu berpengaruh dalam sosial dia. Nah, apa saja yang diciptakan dalam konsep ini? Nah, itu ya. Yang pertama, untuk mendapatkan tadi konsep tadi, kita harus jujur. The harness. The first harness. Yang pertama sekali adalah kejujuran. Kita jujur, jujur kalau nggak bisa. Jangan bilang, iyalah, nggak kurang sikit. Kalau nggak bisa, katakan nggak bisa, maka kita akan belajar nomor satu tadi. Memahami diri sendiri yang tidak bisa, maka kita penuhi. Kita harus akui kalau kita tidak bisa, ya tidak bisa. Yeah. Walaupun kita pimpinan, walau kita orang sudah besar, berjabat, dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu, katakan kita tidak mampu. Dan karena kita akan membutuhkan yang kedua tadi kan, orang lain. Mampu berhubungan dengan orang lain. Maka jujurlah kalau kita tidak mampu. Jangan pura-pura mampu. Nanti hasilnya jadi tidak mampu. Dan hasilnya juga pura-pura nantinya. Iya, betul. Hasilnya pura-pura. Pura-pura palsu jadinya. Saya nggak bilang gitu ya. Jadi hasilnya pura-pura. Nah, yang kedua adalah berani bermuhasabah atau merenung diri. Kenapa saya seperti ini, keilmuan yang sudah ada, akhirnya kita koreksi. Nah, ini koreksi ini ada dalam ilmu akuntansi ada tiga. Koreksi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini juga koreksi. Jadi kita koreksi diri kita cepat. Agar kita tidak terlalu jauh membelok. Agar kita tidak terlalu jauh ke kiri. Agar kita tidak terlalu jauh dari yang benar. Maka kita harus terus koreksi. Nah, yang ke dari muhasabah ini juga harus mau dikoreksi. Nah, ini yang kedua. Berani koreksi diri, yang kedua harus berani dikoreksi. Ini orang belajar tapi tidak mau dikoreksi. Ada satu satu kelas ya. Mohon maaf, saya tidak bilang tempatnya. Seorang guru mengajarkan matematik, mungkin karena kelelahan hitung-hitungannya salah. Sampai di rumah, anak ini yang sudah buat PR benar disalahkan. Wah, dapatnya nangis-nangis dia. Begitu kita datang koreksi, beliau mau dikoreksi. Ini kecerdasan. Tapi tidak semua orang mau. Iya, betul. Apalagi tidak semua orang mau. Yang merasa tinggi ya, seperti yes. itu ya. Nah, ini penting sekali untuk kita mampu jujur, lalu mampu untuk mengoreksi atau lalu bermuhasabah diri, mengoreksi diri dan berani dikoreksi oleh orang lain. Ini kita akan maju, akan tumbuh kecerdasan. Yang ke atau yang lain adalah kita dalam bermuhasabah diri, kita belajar lagi keilmuan, lalu walaupun kita sering berdiri di depan orang, tapi sesekali kita boleh duduk mendengarkan orang lain. Ini penting sekali. Ini kecerdasan. Duduklah, dengarlah orang lain berbicara. Iya. Nah, ini saya juga sedikit saya mau nanya soal tadi kata yes. AA kalau untuk bisa menciptakan pribadi seperti itu harus jujur, harus juga sering bermuhasabah seperti itu ya. Yang terakhir dulu ya. Iya, silakan. Biar nanti bisa yaitu tawadhu dengan keilmuannya. Rendah diri. Maka dia akan mampu masuk sosial mana saja. Yeah. Ini yang ketiga tuh kan, mampu memahami sosial. Kalau dia enggak merendah, dia tinggikan diri dia, dia tidak akan mampu masuk sosial. Naik mobil Fortuner, masuk suatu kampung, berbicara tentang intelektualitas, enggak bisa, enggak masuk. Dia harus turun sesuai dengan kapasitas yang ada. Lihatlah Imam Malik radhiyallahu anhu. Dia ingin berjalan pada suatu tempat, bersafar, dan dia ini adalah imam besar pada saat itu. Tapi tidak ada poster saat itu, jadi tahu gambar Imam Malik itu nggak ada gitu. Kalau sekarang kan banyak poster-poster. Oh ini orangnya, gitu. Iya. Kita jumpa di Jakarta. Oh ini orangnya ini gitu. Sana nggak ada. Tapi mereka semua ngerti dan tersohor nama Imam Malik. Apa yang terjadi? Imam Malik jalan suatu tempat yang dia tidak pernah ingin jalan ke situ. Apa yang terjadi? Ada orang yang selalu ingin berjumpa dengan dia. Bayangkan, karena karakternya. Kemanapun masuk ya. Masuk. Gitu dia datang. Dia duduk, dia minum. Alhamdulillah Allah memenuhi semua keinginan saya. Kata orang tersebut yang menjual minuman. Cuman satu saja yang belum Allah kabulkan. Saya kepingin sekali jumpa dengan Imam Malik. Imam Malik di depan dia lagi minum. Subhanallah. Apa yang terjadi? Saat semua orang masuk kan orang gak tahu. Keilmuan, ketawadhu dikira orang biasa. Padahal imam besar, mufti besar. Gurunya para imam-imam mazhab, Imam Malik ini gurunya para imam mazhab. Jadi lihatlah, begitu tawadhu dan teduhnya. Orang sudah berilmu, itu semakin rendah semakin bagus karakternya. Jadi itu emang betul ya karakter padi itu ya, apa namanya, filosofi padi itu betul ya A ya? Ya gak tahu juga, bisa jadi ya. Semakin merunduk seharusnya semakin rendah, tapi dengan kekuatannya itu menghasilkan orang lain. Jadi luar biasa. Kita semakin ini bukan semakin tinggi, semakin nampakkan, semakin angkuhkan, nah, tapi keilmuan itu. Oke, ya bagaimana? Ini yang tadi bilang apa yang di, yang katakan mengenai muhasabah ya, mau merenung dan untuk memperbaiki diri. Jujur tadi ya? Iya, jujur juga seperti itu. Terus juga mau dikritik. Terus juga mau apa mau menerima pendapat yang lain seperti itu ya A ya. Nah, ini kan kebanyakan orang sekarang mungkin tidak mau melakukan ini karena mungkin faktor pertahanan diri nih yang takutnya nanti gampang sekali dipermainkan lah istilahnya oleh orang lain. Nah, seperti apa ini A? Nah, karena proses belajarnya tadi sudah menuntut. Menuntut ilmu. Jadi kerjaannya itu nuntut terus ya. Jadi progressing menuntut ilmunya nuntut terus ya. Jadi jadi penting kita untuk melakukan perubahan sugesti sedikit lah, ya. Bahwasanya belajar ini tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat kita. Sepanjang apapun umur kita untuk belajar, maka kita tidak akan pernah selesai belajar. Seperti itu konsepsinya. Jadi artinya berapapun umur kita, siapapun jabatan kita, apapun pangkat kita, itu jangan pernah berhenti belajar. Ini konsepsi awal belajar tadi, memahami kekurangan diri, terus memahami. Dimanapun kita belajar, terus kita kurangi. Posisi kita sebagai host, kita lihat kekurangan kita. Posisi kita sebagai manajer, kita lihat kekurangan kita. Artinya tidak akan pernah selesai ini. Kalau setiap orang mampu memahami terus kekurangannya. bukan memahami kelebihan dia terus. Yang dia tonjolkan kelebihan. Padahal orang dalam psikologis, orang yang menunjukkan kelebihannya itulah kekurangan terbesar dia. Terekspos ya. Iya betul. Jadi orang jadi gampang gitu buat di ini jadinya ya. Jadi orang yang selalu ingin menunjukkan kemampuan dia itulah kelemahan terbesar dia. Iya, mungkin bisa dilihat di sosial media kali ya. Gitu. Ya, jadi orang yang tiba-tiba sering menampakkan kesehariannya, jadi kayak ini gampang dibuat di ini agak sedikit apa sih? Lagi sholat berjamaah, cek gitu. Lagi ikut zikir, cek gitu ya. Ini sebenarnya kelemahan dia. Jadi kelemahan sebenarnya dalam psikologisnya lemah. Jadi justru orang yang sudah berbuat banyak-banyak tidak pernah mengekspos. Kenapa? Karena dia hanya ingin menjadikan ini sebagai koreksi diri dia, memperbaiki. Lalu untuk dia bisa mampu memahami orang lain. Mungkin ada dia mengatakan itu bahasanya ya, bahasa SMS kata itu dengan WA atau Facebook itu berbeda difahami setiap orang, benar tidak? Betul. Iya. Kadang-kadang ada yang merasa saya seperti ini sendiri tidak payah seperti orang lain. Dia, Anda temannya dia, apa dia bilang untuk saya? Jadi persepsinya kan berbeda. Jadi jadi bahaya sekali kalau kita membuat sesuatu itu muncul tiba-tiba karena kita disuruh untuk merendah dalam keilmuan kita, apapun ilmu kita, kita rendahkan saja karena ada tempatnya nanti untuk kita berbicara, untuk kita mengaktualisasikan diri. Nah, hasil akhirnya dari pelajaran kita, ya hasil akhirnya dari komponen belajar menjadi orang terpelajar ya, orang terpelajar. Ini komponen ini terakhir kali ini. Insya Allah kita ganti dengan materi lain besok. Selesai ya, ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Maksudnya ini berarti memang langsung dapat nih apa ending yang memang saya cari-cari gitu ya, yang lain juga. Ya. Apa karakter orang terpelajar? Satu, kalau dia berbuat salah, dia malu. Hari ini orang berbuat salah bangga, berarti dia tidak belajar. Paham? Iya. Karakter orang yang belajar dan menjadi terpelajar, menjadi lebih baik sebelum dia belajar. Yang pertama, jika dia berbuat salah, dia malu kepada Allah dan kepada manusia lainnya. Dia malu berbuat salah. Ya. Yang kedua, kalau dia mengambil hak orang lain, ya, dia berani bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Ini orang terpelajar. Tanpa dia sadari ini hak orang. Dia datangi, mohon maaf Pak, saya tidak sengaja. Ini terpelajar. Bukan konfrontasi untuk mengambil hak orang dengan cara apapun. Saya ulangi ya. Orang terpelajar, jika dia mengambil hak orang lain, maka dia berani bertanggung jawab untuk mengembalikan hak tersebut. Karena dia tahu itu bukan punya dia. Bukan orang yang akan berusaha apapun untuk mengambil hak orang lain. Diajukan ke mahkamah, diajukan ke hukum untuk mendapatkan ini hak saya. Lihatlah hari ini bagaimana anak mampu memenjarakan orang tuanya. Di mana proses belajar kita? Ada seorang abang memenjarakan adiknya. Lihat. Mencari apapun alasan untuk mendapatkan. Naik banding di kehakiman, wah subhanallah. Orang belajar dan menjadi terpelajar, dia berani bertanggung jawab dan mengembalikan. Ya itu memang bukan hak dia. Dan tidak akan mencari apapun alasan untuk mendapatkan itu. Iya. Yang ketiga, orang yang melakukan kesalahan, terpelajar melakukan kesalahan, dia akan tunduk malu. Dan tidak berani menampilkan diri di depan umum lagi dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Tahu ilmunya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Tapi hari ini hampir semua pencuri, koruptor, dada-dada, bangga. Bangga, senang melakukan kesalahan. Di-shoot lagi, Masya Allah. Dengan bangga tersenyum lewar, lalu katakan tangannya, oke. Korupsi itu oke. Selesai dari jeruji, comeback comeback gitu ya. Ini proses belajar yang harus kita rubah. Karena orang yang belajar itu dia malu. Dia pasti akan mundur dari dunia sosial. Kenapa? Kesalahan itu membuat dia itu malu untuk nampil lagi di hadapan orang. Tapi kita gak tahu malu nih sekarang. Dan itu yang menjadi bahaya sekali di dunia sekarang ini. Kenapa? Orang-orang yang pernah salah, orang-orang yang pernah bermaksiat itu jadi idola sekarang. Orang-orang soleh, orang-orang baik malah tidak dianggap. Dan ini menjadi salah satu barometer pendidikan belajar kita yang menjadi merosot jauh sekali. Ya. Karena orang terpelajar, dia akan malu jika dia berbuat salah, lalu dia tidak akan muncul lagi di dunia sosial. Kenapa? Dia terus untuk merubahkan diri. Macam si Hulk. Pernah nonton The Avenger? Hulk itu mengasingkan diri. Karena tahu dia apa yang dia lakukan. Padanya. Untuk apa? Untuk menjelaskan diri dia. Ya. Nah, Thanos lagi ya, Avenger juga. Dia mengasingkan diri, kan tahu kesalahan dia. Luar biasa. Jadi, saya ingin mengatakan bahwasannya, kalau konsep belajar ini dilakukan dengan benar, maka dia akan menghasilkan output karakter yang luar biasa. Kalaupun salah, maka dia siap menampilkan apapun yang dia lakukan, dan dia siap mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ini orang yang terpelajar. Dan kita lihatlah jauh sekali hari ini konsepsi belajar kita dengan orang-orang yang terpelajar. Maka di dunia sana, saya menganggap orang-orang yang punya kemampuan, karakternya bagus, maka dia saya sebut dengan ini orang terpelajar. Ini orang terpelajar. Dia tahu fungsinya, dia tahu karakternya, dia tahu bagaimana cara menempatkan diri dia. Begitu. Iya, baik. Ini udah dapat nih, udah dapet. Berarti memang di sini kita memang betul-betul harus menjadi, saya yang memang harus saya garis bawahi memang mengubah definisi kita menjadi orang-orang yang terpelajar tadi ya, yang maksudnya memang betul-betul harus yang menjalani hidup ini memang harus menjadi orang yang bisa memahami diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, dan juga nanti akhirnya bisa memahami orang lain juga, dan akhirnya ini sifatnya kontinu ya. Iya, betul. Artinya selesai S1 bukan berhenti. Iya. Pendidikan itu tidak belajar itu tidak pernah berhenti. Iya. Atau nanti udah dapat gelar S2 berhenti. Enggak, ini terus kita lakukan memahami diri sendiri, belajar orang lain. Mahamilisah itu terus sampai kita mati. Iya. Luar biasa. Baik, A, terakhir nih closing statement. Sayang sekali kita sudah di penghujung ruang inspirasi hari ini ya. Udah di pukul 12 lebih 01 menit. Kita sudah 1 menit mengambil jam. Ya, selanjutnya silakan, A, silakan. Closingnya adalah yuk kita, saya dan kita semua jika ingin merubah bangsa ini menjadi bangsa yang besar, kita proses dari awal. Proses belajar di rumah dengan contoh yang mulia dari orang tuanya masing-masing. Lalu ada di guru, contoh yang mulia. Lalu di pemerintahan ada contoh yang mulia. Maka kecontoh-contoh ini akan menjadi konsepsi yang benar bagi siapa saja yang mendatangkan dirinya untuk belajar di kota Banda Aceh ini atau di Aceh ini, agar orang mampu belajar bahwasannya belajar ini adalah karakteristik yang dirubah. Akhlaknya yang harus diperbaiki, bukan hanya nilai dan value-nya. Dan insya Allah kalau kita ini bisa mampu mengonsep ini dengan baik ya, masalah tadi akan apapun muncul, kita akan langsung koreksi diri. Ini saya bilang problem solving akan mudah sekali dengan konsep belajar ini. Ada masalah dengan orang lain, kita akan mudah selesaikan. Dengan sosial akan mudah kita selesaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat saya dan kita semua. Bahwasannya belajar tidak berhenti di gelar Anda. Belajar terus, terus, dan terus, dan terus. Dan jadilah orang yang terpelajar. Baik, terima kasih Amirul Amin sudah berbagi inspirasi bersama dengan kita hari ini dengan tema kita hari ini, belajar menjadi terpelajar. Semoga kita terus menjadi pribadi yang terus mau belajar dan menjadi terpelajar nih ya. Terima kasih sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia akhir dari Ruang Inspirasi hari ini. Shadalon, terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan. Dan Ruang Inspirasi hari ini didukung oleh Lembaga Training Motivasi Ailey Smart, Training Outbound dan Panahan Berkarakter. Dan terus stay tune di sini, karena setelah ini akan ada rekan saya Andalusia yang akan menemani Anda. Kalau begitu langsung saja, di lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai, Batas Kota. Saya Eka Nataya pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Shadalon, wassalam.